ايه رزقي. يوم كان وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بمكة فكانوا مأمورين بكف العين وإقام الصلاة وإداء الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم قوموا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالمنحوا لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج. ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يقول قد عصى الله ورسوله لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة وتسلط الكفار على المسلمين. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن له بالقتال ولم يقنع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأذن لهم بدون أمر فكانت هذه تهيئة لهم. فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئا فشيئا من أمر التشهير على النفوس. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا يسمى قتال الدفع. المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة أمروا بالقتال مطلقا. فإذا انشرق الأشهر المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل المرصاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ذكر ابن القيم كتا شيخ صالح الفوزان فقال الشاعر ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد مر بمراحل bahwasanya jihad kata ibn القيم رحمه الله تعالى. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa jihad itu marra dia berlaku bimarahilah, dengan beberapa tahapan. Al-marhalatu al-ula, tahapan yang pertama, kana manhiyan anhu, dulu dilarang. Wa hadha yauma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bi Makkah, ketika Nabi dan para sahabat kaum muslimin masih di Makkah. Fakanu ma'murina bi kaffil aidi wa iqamis salati wa ita'iz zakat, mereka diperintahkan untuk menahan diri, menahan tangan-tangan mereka, ya, jangan melawan. Ya, mereka diperintahkan untuk terus mendirikan salat setelah Isra Mi'raj, ya, dan menunaikan zakat. Ya, dipupuk keimanan akan akhirat. Dilarang memakan bangkai dan perbuatan fahisyah yang lainnya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahanlah tangan kalian dari jihad berperang dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Falman'u, ya. Maka jihad waktu itu dilarang. Li'anal muslimina la yastati'un, karena kaum muslimin enggak sanggup. Walisalahum daulatun wala quwwah, karena mereka tidak memiliki negara sendiri, tidak memiliki kekuatan. Wa kana Allahu ya'muru nabiyahu bis-sabri was-safhi, ya, walintizari, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar, untuk tabah dan menunggu, ya, ila ayatiya al-faraju, sampai datang nanti faraj, ada solusi jalan keluar, ya, jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qatala fi hadhil marhalah, siapa yang malah berperang di tahapan yang ini, harus tahapan bersabar, ya, fa innahu qad asa Allah wa rasulah, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan rasulnya, ya, diannahu yatarattabu ala alqitali fi hadhihi almarhalati alidrar, karena mengakibatkan dari perang di masa tahapan seperti ini di masa Mekah malah mengakibatkan alidrar, mudarat, bahaya bil muslimin, yang menimpa kaum muslimin, pembi dakwah dan juga terhadap dakwah. Wa tasalutul kufari alal muslimin, dan malah menyebabkan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Al marhalatu as-saniyah, umira bikitalin, umira bikitali man qatala, tahapan yang kedua, itu salisah, ya, lamma hajara nabi, tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ila al-madinati ke Madinah, wa qamat daulatul islami, dan berdirilah negeri Islam, udina lahu bil qital wa lam yu'mar, diizinkan berjihad berperang tapi belum diperintahkan, baru boleh aja tapi belum diperintahkan, ya. Allah berfirman, udina lil ladina yuqataluna, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, bahwa mereka dizalimi, ya, wan Allah ala nasrihim laqadirun, bahwa Allah maha kuasa menolong mereka, ya. Nah, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, itu orang-orang yang diusir dari kampung mereka tanpa alasan yang dibenarkan, ya, illa ayyaqulu rabbuna Allah, ya, kecuali mereka hanya mengatakan Rabb kami, hanya karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka dikeluarkan, diusir, ya, hanya karena mereka bertauhid. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun wa salawatu wa masajidu yudzkaru fiha ismullahi katsira, ya. Dan seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan yang sebagian yang lain, tentulah telah, ya, dihancurkan sawami', berbagai biara-biara Nasrani tadi, wabiyah, ya, sama ini gereja-gereja, sinagog-sinagog di situ, ya, rumah ibadah orang Yahudi, ya, wasalawatun wa masajidun, ya, dan masjid-masjid yang di dalamnya disebutkan di situ banyak nama Allah, ya. Fa udhina lahum biduni amrin. Maka diizinkan mereka berjihad tapi tanpa perintah. Belum ada perintah, baru izinnya. Kalau diserang gitu. Fakanat hadhihi tahyi'atan lahum. Ini seakan-akan kayak ini. Apa namanya? Tahyi'ah. Persiapan aja gitu. Ya, persiapan aja. Baru persiapan. Ya, mempersiapkan diri. Wal umuru asyaqah yusyarri'uha Allahu syai'an fa syai'an. Ya. Maka perkara-perkara yang sulit, berat itu Allah mensyariatkannya step by step. Ya. Sedikit demi sedikit. Min ajli tashil, agar dimudahkan ala nufus, bagi jiwa untuk menerimanya. Al marhalatu tsalitsah umira bi qitali man qatala. Baru diperintahkan untuk memerangi siapa yang memerangi duluan. Wal kafu amman lam yuqatil. Ya, dan menahan diri dari orang yang tidak memerangi, dari orang kafir yang tidak menyerang. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wahada yusamma kita ludafi. Wahada yusamma kita ladafi. Ini dinamakan kita ludafa. Ya, membela diri. Ini defensif. Jihad difa. Alma kalau diserang, ini wajib semuanya. Gak butuh lagi izin orang tua. Kalau diserang Faza enggak perlu lagi datang ke rumah maknya. Mak, Faza mau jihad. Udah diserang. Kecuali mau nyerang baru Faza izin sama ibunya, sama bapaknya. Ya. Al-marhala ar-rabi'ah. Tahapan yang keempat. Nah, ini baru. Lama qawiyal muslimun. Tatkala kaum muslimun dah kuat. Wa kanat lahum syaukah. Dan mereka juga memiliki syaukah kemampuan. Walil islami daulatun. Islam juga memiliki negara. Umiru bil kita limutlaqan. Maka mereka baru secara mutlak diperintahkan untuk berjihad. Ya. Allah berfirman mengenai hal ini. Ya. Fa idan salakal ashuru al hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ya. Aini. Apabila sudah berakhir bulan-bulan haram itu, 4 bulan haram yang enggak boleh berperang, maka ya perangilah mereka, bunuhlah musyrikin itu dimanapun kalian dapati mereka di medan jihad. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wa suruhum, kepung mereka. Wa qudu lahum, intai mereka kulla marsad, di setiap tempat pengintaian. Hai barakallahu fikum. Disuruh itu. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua supaya enggak ada lagi fitnah, supaya agama itu semua milik Allah. Fa amara Allahu bil qital mutlaqan. Maka Allah memerintahkan untuk berperang secara mutlak. Ya. Nah, ini di sini. Falamma saru mutahayyi'ina, maka tatkala mereka telah bersiap, ya. Walahum quwwatun wa indahum isti'dad, mereka telah memiliki kekuatan dan mereka pun telah memiliki persiapan. Fasyara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan mereka fil ghazwi, ya, untuk berperang jihad. Ya, ya, berjihad. Ya, ghazwati Badrin wa Uhudin, perang Badar, perang Uhud disyariatkan. Ya, kemudian perang Khandaq. Ya, itu banyak perang semua itu. Ya. Wa hakadha dan seterusnya hatta jaa al-fath, sampai datang al-fath. Yaitu Fathu Mekah, kemenangan. Ya. Ditaklukkan kota Mekah, wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya, summa tuwfiya Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW diwafatkan, summa hasalat ar-riddatu, kemudian terjadilah kemurtatan. Faqatalahum Abu Bakrin, Abu Bakar memerangi mereka. Falamma faragha minhum syara'a fil jihad lil kufar. Ya. Baru setelah selesai ya memerangi mereka, orang-orang murtad, orang-orang yang bayar zakat, memerangi pengikut Nabi palsu Musailimah, baru Abu Bakar memerangi orang-orang kafir melawan Romawi. ya, diteruskan oleh Umar. Ya. Wa jayyasha al-juyusha liqitali Farisi Farisin wa Rumi. Ya, maka Abu Bakar ya menyiapkan pasukan untuk memerangi Persia, Romawi. Ya, kemudian beliau wafat. Wa tufiya tsumma ja'a Umar. Kemudian datang Umar sebagai khalifah yang kedua. Fawa sala al-futuha. Ya, maka Umar pun menyambung berbagai futuh penaklukan hatta asqata daulatal Kisra, daulatal Kisra wa Qaisara. Masya Allah. Ya. Sampai pasukan kaum musliminnya Umar menjatuhkan kekaisaran Romawi dan Persia. Wa nasarat dina wa sarat, ya, dan agama tersebar. Wa sarat saitaratuhum ala jamil ard. Dan jadilah kekuasaan mereka mencakup hampir seluruh bumi, masyariqiha wa magharibiha, timur baratnya. Wa huwal qitalu fil Islam. Inilah perang jihad dalam Islam. Ya. Wa man yunazzimul qitala, dan siapa yang ya yunazzim mengkoordinir peperangan jihad, wa yaquduhu, dan yang mengkoordinir peperangan dan mengaturnya, memimpinnya, wal imam, itu pemimpin muslim. Ulil amri muslim. Wa nahnu nattabi'u al-imama, kita mengikuti imam tadi. Ya, yang bersyariat dengan syariat Allah. Fa in amarana bil ghazwi naghzu, kita jika dia memerintahkan kita berperang, ya kita berperang. Wala naghzu bi ghairi idnil imam, ini dalam jihad yang keempat tadi. Bukan jihad difa', kalau jihad difa', ya kita diserang. Pemimpin enggak memerintahkan, ya kita diserang yang lawan. Ya. Dan kita tidak berperang tanpa izin dari imam. Fahadalah ya juz, ini enggak boleh. Li'annahu min salahiyatil imam, karena ini merupakan kebijakan dari imam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Ya. Wahai orang beriman, apa sebabnya kalian jika kalian jika dikatakan pada kalian berangkat berperang jihad Allah, kalian kok saqaltum, merasa berat ilal ard, dan ingin terus tinggal aja di bumi. Nah, fal qitalu min salahiyatil imam, maka jihad perang merupakan kebijakan imam. Faida is ya faida stanfara al imamun nasa lil qital, apabila ya imam meminta manusia keluar semua untuk berjihad, wajib ala kulli man ataqa hamla silah. Ya, maka wajib bagi setiap yang mampu membawa senjata. Wala yustaratu fil imam alladhi yuqimul hajja wal jihad ayakuna ghayra asin. Ya. Ya. Jadi wajib bagi siapa yang untuk mampu berangkat megang senjata, dia wajib berangkat. Ya. Dan pemimpin yang dia memimpin haji tidak dipersyaratkan yang melaksanakan haji dan jihad, dia mesti bukan orang bermaksiat. Enggak mesti, walaupun hajat sekalipun. Faqad yakunu indahu ba'du ma'asi wal mukhalafat, terkadang ada berbagai kemaksiatan, penyelisihan terhadap syariat yang ada pada dia. Lakin madama annahu lam yakhruj minal Islam, namun selama dia tidak keluar dari Islam, fa yajibu al jihadu wal hajju ma'ahu. Maka wajib jihad dan berhaji bersamanya. Wa salahuhu wa quwwatuhu lil muslimin, kesolehan dia, kekuatan dia untuk kaum muslimin. Wa fasaduhu ala nafsi, kerusakan dia untuk diri dia sendiri selama dia belum kufur. Amal jihad wal hajju fi fa fi salihil muslimin kadzalika as-salah. Ya. Sedangkan jihad dan haji adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula halnya dengan salat. Ya. Fa in asabakunna ma'ahu, jika dia benar maka kita bersamanya. Wa in akhta'a fa natajannaba isaatahu, kalau dia keliru ya kita menjauhi keburukannya tadi. Lakin la nakhrut wa nasyukku asa'at ta'ata, namun kita tidak keluar memberontak dan mematahkan tongkat ketaatan, membangkang. Hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah, wa alaihi taqumu masalihul muslimin. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah, dan disinilah terletak berbagai kemaslahatan kaum muslimin. Ama ahlul bid'ah, adapun ahli bid'ah, Ya, fa yarawna al-khuruja ala ulatil umur. Mereka berpandangan boleh memberontak kepada pemimpin muslim ahli tauhid walaupun dia maksiat. Enggak boleh. Wa hadha madhabul khawarij, madhab khawarij, wa nahnu nabra'u ila Allah min hadzal madhab. Dan kita berlepas diri dari madhab seperti ini kepada Allah. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.